الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azakumullah, juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulus Salasah. Kemarin kita sudah menjelaskan dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Adapun makna dari syahadat Muhammad Rasulullah dijelaskan oleh muallif rahimahullah, wa makna syahadati alla wa anna wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabun ma anhu naha wa jazara وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati segala perintahnya, membenarkan semua informasi yang disampaikannya, dan menjauhi semua yang dilarangnya, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkannya. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Banyak orang bertanya, bukankah syahadat dengan arti persaksian? Maknanya adalah kita harus menyaksikan apa yang kita saksikan. Menyaksikan dengan arti melihat, mendengar, menyaksikan secara langsung. Bagaimana kita akan bersaksi terhadap Nabi Muhammad SAW yang tidak kita lihat secara langsung, tidak kita dengar? Ada orang yang seperti itu. Kita jawab bahwa pertama, yang kita saksikan bukanlah fisik, badan atau raga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan. Tapi yang kita saksikan adalah kerasulan beliau, kenabian beliau. Ini yang kita saksikan. Kedua, makna persaksian dalam ajaran Islam berbeda dengan makna persaksian di bidang disiplin ilmu yang lain. Kalau di dunia hukum umpamanya, seseorang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat, menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang disaksikannya. Apabila tidak melihat, tidak menyaksikan, berarti dia memberikan kesaksian palsu. Itu di dunia hukum. Tapi di dalam bidang tauhid, makna persaksian adalah berbeda dengan saksi yang sering kita dengar di persidangan atau di dunia hukum. Para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa asy-syahadah atau persaksian itu adalah ikhbarul insan bima alimahu, seseorang mengabarkan apa-apa yang dia ketahui, baik yang dia ketahui itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, hasil menelaah, hasil memikirkan, atau hasil apapun, sehingga dia tahu benar dan dia yakini benar. Lalu apa yang dia yakini itu dia ungkapkan kepada pihak lain. Itulah yang dimaksud dengan persaksian. Kita menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita menelaah, setelah kita memikirkan, setelah kita betul-betul menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, seluruh sunnahnya, seluruh ajaran yang dibawanya, yang disebarkannya, yang didakwahkannya, semuanya itu melahirkan sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa beliau itu betul-betul seorang utusan Allah, seorang Nabi Allah. Keyakinan ini kita ungkapkan. Itulah yang disebut dengan persaksian bahwa Muhammadlah utusan Allah, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, konsekuensi dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus mentaati seluruh perintahnya, membenarkan seluruh informasi yang disampaikannya, menjauhi semua larangan-larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin ketika mensyarah atau menjelaskan poin ini. Kata beliau, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah wal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jamil khalqi minal jinni wal insi kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa la ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala tabarakalladhi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Makna syahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah adalah mengikrarkan dengan lisan, mengimani dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah, orang Quraisy, bangsa Hashim, adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Jin diciptakan untuk ibadah. Manusia juga diciptakan untuk ibadah. Untuk ibadah itu mereka perlu penjelasan bagaimana cara ibadah kepada Allah. Penjelasan itu oleh Allah dijelaskan dengan cara mengutus seorang utusannya, seorang rasulnya, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dijelaskan melalui wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an kepada hamba-Nya yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oleh karena itu, maka isi kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah pertama membenarkan, mempercayai Rasulullah SAW tentang semua informasi yang beliau sampaikan, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkan oleh beliau. Selain itu, salah satu isi kandungan Muhammad adalah hamba dan utusannya adalah meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam, tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadati. Tapi selain hamba, beliau juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-50. Kata Allah, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya." Ucapkan oleh Muhammad bahwa aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan ilmu-ilmu Allah. Aku juga tidak mengetahui hal yang gaib. Tidaklah aku mengatakan kepada kamu bahwa aku seorang malaikat. Enggak. Tidaklah aku mengikuti apapun kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau adalah seorang hamba, tapi hamba yang diperintahkan untuk diikuti semua yang diperintahkannya kepada kita. Oleh karena itulah, maka tidak ada hak untuk diibadati dalam diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau juga seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun makhluk di alam jagat raya ini yang memiliki hak untuk diibadati. Ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu Muhammad, ini firman Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sekaligus sebagai hamba. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki sesembelihanku, hidup dan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah penguasa alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka ada dua hal yang terkandung dalam syahadat Muhammad hamba dan utusannya. Pertama, sebagai hamba dia tidak boleh diibadati. Sebagai hamba dia tidak boleh dikultuskan. Sebagai hamba dia tidak boleh disembah dengan cara apapun. Yang pertama. Kedua, sebagai rasulnya, sebagai utusan Allah, beliau adalah orang yang wajib ditaati semua perintahnya, dibenarkan semua informasi yang bersumber darinya, dijauhi semua larangan-larangannya, dan seluruh tata cara ibadah kita kepada Allah harus bersumber dari dirinya. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, baik dari segi pembahasan dalilnya ataupun maknanya secara ringkas. wa dalilus sholati waz zakah. Adapun yang menjadi dalil tentang sholat dan zakat. Sholat rukun Islam yang kedua. Zakat rukun Islam yang ketiga. Yang menjadi dalil adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua agama hanya untuknya secara lurus, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat dan zakat termasuk bagian dari agama. Dan disebut ibadah dalam ayat ini sebelum disebutnya sholat dan zakat. Seperti ayat ini menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Terus di akhir ayat ini, "Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah," juga diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Timbul pertanyaan, bukankah sholat dan zakat termasuk dua jenis ibadah yang sudah tercakup dalam ibadah yang disebut di awal ayat ini, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din," dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa sholat dan zakat yang juga termasuk ibadah disebut lagi? Ini disebut mimba bi'at fil khas alal am. Disebut mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Sesuatu yang khususnya adalah sholat dan zakat. Sholat dan zakat adalah ibadah yang khusus. Ini diatofkan atau diikutkan kepada ibadah secara umum. Yang menunjukkan pertama, sholat dan zakat termasuk di antara jenis-jenis amal ibadah. Kedua, kalau memang termasuk jenis ibadah, kenapa disebut lagi? Bukankah sudah tercakup dalam ibadah yang disebutkan di awal ayat ini? Jawabannya adalah disebutnya dua jenis ibadah ini, selain ibadah secara umum tadi, menunjukkan amat sangat super pentingnya dua jenis ibadah ini dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti umpamanya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. "Tanazzalul malaikat warruhu," juga malaikat Jibril. Ar-ruh di sana maknanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril termasuk kelompok malaikat. Tapi kenapa disebut lagi? Bukankah sudah tercakup dalam sebutan malaikat di awal? "Tanazzalul malaikat," dan turunlah para malaikat. Berarti termasuk malaikat Jibril. Tapi kenapa Jibril disebut secara khusus? "Warruhu fiha," juga malaikat Jibril pada malam itu. Disebutnya malaikat Jibril secara khusus, walaupun beliau atau dia malaikat Jibril sudah termasuk kelompok malaikat yang disebut di awal, tapi tetap disebut lagi secara khusus, menunjukkan kedudukan dia yang lebih utama dibandingkan para malaikat secara umum. Demikian pula dalam hal ini, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din," tidaklah manusia diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, terus juga mereka diperintahkan sholat dan diperintahkan zakat. Disebutnya sholat dan zakat setelah penyebutan ibadah secara umum tadi menunjukkan pentingnya sholat dan zakat ini dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Wadzalika, yang demikian itu, makna yang demikian itu tiga poin tadi. Pertama, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ibadah secara ikhlas. Ikhlas yang digaris bawahi. Kedua, wayuqimus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wayu'tu zakah, menunaikan zakat. Tiga poin ini. Wadzalika, dan ketiga poin itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Makna agama yang lurus adalah al-milatul qayyimah allati la wijaja fiha li'annaha dinullahi azza wa jalla wa dinullah mustaqim. Yang dimaksud agama yang lurus adalah agama yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sama sekali, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesalahan walaupun setitik. Karena itu adalah agama Allah. Dan agama Allah itu lurus. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalan yang lurus, mustaqiman dinasabkan, dibaca nasab dengan tanda fathah mustaqiman, karena dia hal. Hal itu menerangkan keadaan. Keadaan dari agama ini memang lurus, tidak ada kebengkokan sama sekali. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan ini, agama ini. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, lalu kalian akan terlepas, terpisah dari jalannya yang lurus ini. Ayat yang mulia ini selain menyebut tentang ibadah, sholat dan yang lain-lainnya, juga mencakup hakikat tauhid, yaitu mengikhlaskan semua peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat ini menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina mengikhlaskan, lahu kepada Allah, ad-dina semua agama ini. Maksudnya, seluruh pelaksanaan agama ini harus ditujukan secara murni, hanya diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan bahwa pemurnian agama kepada Allah ini harus ditekankan dari dua segi. Segi pertama dimurnikan dari aspek niat. Meniatkan pelaksanaan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Walaupun persentase kepada yang lain hanya sedikit. Umpamanya kita sholat 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia, agar dipuji oleh manusia. Ini tidak murni lagi. Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam sebuah hadis kursi, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan suatu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga sekutuku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya, dan aku serahkan semua amalan itu untuk sekutuku. Seolah-olah Allah mengatakan, teh teuing kuring mah teu butuh kana ibadah siga kitu patut. Maknanya adalah kami tidak butuh kepada ibadah seperti itu. Walaupun prosentasi terbesar untuk Allah. 99% untuk Allah, 1%-nya untuk pujian manusia umpamanya. Allah tidak butuh. Karena itu tidak murni. Allah memerintahkan kita untuk memurnikan pelaksanaan agama hanya untuk Allah. Pertama dimurnikan dari segi niat, niatnya hanya untuk Allah. Barulah itu murni dengan kata lain ikhlas. Kedua, murni dari segi tata cara pelaksanaan dari agama itu. Tata cara pelaksanaan dari agama itu murni hanya dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan mengambil tata cara ibadah dari agama lain atau dari konsep buatan manusia, hasil ijtihad manusia, tidak. Tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu murni dari dua sisi itu. Oleh karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Faman lam yukhlis billah lam yakun muwahhidan. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillah lam yakun muwahhidan." Oleh karena itu siapa orang yang tidak ikhlas dalam beribadah karena Allah, berarti dia bukan seorang ahli tauhid. Tauhid itu kan maknanya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kalau kita ibadah kepada Allah dicampur dengan riya, riya itu kan sebagian dari ibadah itu ditujukan untuk memperoleh pujian manusia tuh. Berarti Allah itu diduakan dalam hal ibadah. Dia bukan ahli tauhid. Siapa orang yang tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah, maka dia bukan ahli tauhid. Dan siapa orang yang menjadikan ibadahnya untuk selain Allah, maka dia pun bukan termasuk ahli tauhid. Dia syirik, dia musyrik, walaupun musyrik kecil. Musyrik kecil itu riya, sum'ah, ujub, takabur, atau yang sebangsanya. Maka tetap sekecil-kecilnya syirik, dosanya amat sangat besar sekali. Inilah rukun Islam yang kedua dan yang ketiga, yaitu sholat dan zakat. Berkata mu'allif selanjutnya, wa dalilu siyam qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Adapun dalil tentang wajibnya siam, dalil wajibnya saum adalah firman Allah Ta'ala, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini khususnya kalimat terakhir yang menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum ini telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, menunjukkan kepada beberapa hal. Pertama, ayat ini menunjukkan amat sangat pentingnya saum, sampai-sampai Allah pun mewajibkan saum ini kepada umat-umat sebelum kita, selain juga mewajibkannya kepada kita. Kepada umat lain diperintahkan saum, kepada kita juga diperintahkan saum, dan ini menunjukkan cintaan Allah kepada saum ini, sehingga saum ini dipertahankan kewajibannya terhadap seluruh umat, baik umat dahulu maupun umat sekarang sampai akhir zaman. tetap dipertahankannya ibadah saum sejak umat dulu sampai umat zaman sekarang menunjukkan bahwa saum ini sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah, maka tidak akan permanen kewajiban saum ini terhadap semua umat. Ini yang pertama. Kedua, at-takhfif ala hadhil ummah, bahwa diwajibkannya saum kepada umat-umat terdahulu meringankan umat ini pula. Ternyata kita yang diberi kewajiban saum setelah mengetahui bahwa umat-umat terdahulu juga diberi kewajiban ini, kita menjadi sadar bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan kewajiban saum ini yang di dalamnya terkandung penderitaan. Saum, penderitaan. Maknanya di dalamnya terkandung penderitaan selain juga keistimewaan. Penderitaannya ya lapar, ya haus, ya lemas, ya perasaan dan emosi kita menjadi sensitif. Dan mungkin beberapa penderitaan lainnya yang dialami oleh orang-orang yang saum. Tapi setelah kita mengetahui, oh umat terdahulu juga sama menderita seperti begini, maka akan terasa ringanlah penderitaan ini di saat kita menyadari ternyata kita tidak sendiri dalam mengalami penderitaan ini. Tapi bila saum ini dihayati, didalami, ketika melaksanakannya dilandasi dengan niat yang ikhlas serta mengetahui, mendalami, menyelami hakikat yang tersembunyi di balik saum ini, maka di dalam saum ini akan kita dapati berbagai macam keistimewaan dan kenikmatan yang luar biasa. Setelah kenikmatan ini terasakan, maka tidak ada lagi penderitaan yang kita rasakan di dalam saum kita. Lapar yang kita alami adalah sebuah kenikmatan yang tadinya dianggap penderitaan. Haus juga demikian, lemes juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang mencintai saum akan menjadikan rasa lapar menjadi sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak lagi dirasa sebagai sebuah penderitaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-isyarah ila anna Allah ta'ala akmala lihadil ummah dinaha haitsu akmala lahal fadha'il allati sabaqat li ghairiha. Di dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam ini bagi umatnya berupa dia menyempurnakan keutamaan-keutamaan yang Allah limpahkan kepada umat ini, sebagaimana keutamaan ini juga dilimpahkan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya oleh Allah dilimpahi berbagai macam keutamaan, di antara keutamaan yang Allah limpahkan kepada umat-umat terdahulu adalah saum. Saum itu keutamaan yang luar biasa. Ternyata keutamaan ini pun tetap Allah berikan kepada umat ini, umat akhir zaman ini. Tidak dikecualikan dalam memperoleh keutamaan yang luar biasa ini. Umat terdahulu mendapatkan keutamaan saum, umat sekarang juga begitu. Bahkan kualitas dan kadar keutamaannya lebih banyak dan lebih besar dibanding keutamaan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena apa? Karena kadar saum yang diwajibkan oleh Allah kepada umat ini lebih berat dibanding kadar saum yang dibebankan kepada umat sebelumnya. Umat sebelumnya, saumnya, ada yang berupa menahan diri dari makanan-makanan tertentu, tapi boleh memakan makanan-makanan yang lain. Dan itu ringan. Tapi umat sekarang total tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima secara total. Dari mulai fajar sampai maghrib. Dan itu penderitaannya lebih. Kalau penderitaannya lebih, berarti keutamaannya juga lebih. Lebih berat suatu pekerjaan. Lebih besar balasan kebaikan bagi pekerjaan yang berat tersebut. Dalam hal ini, dalam ayat ini Allah menjelaskan salah satu faedah teragung dari saum yang kita lakukan, yaitu Allah jelaskan di akhir ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun. Maknanya agar kalian bertakwa kepada Allah dengan saum-saum yang kalian lakukan tersebut. Dan ketakwaan orang yang saum kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan terwujud dalam bentuk akhlak, dalam bentuk tingkah laku, berupa dia selalu menjauhi hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Baik ucapan maupun amalan. Ucapan bohong, ucapan palsu, amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, itu akan dijauhi. Dan itu adalah wujud ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih yang menyatakan, man lam yada' qawlazzur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan-ucapan bohong, amalan-amalan palsu, maka Allah tidak merasa butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan atau minum yang dilakukan. Saum-saum, tapi bohong juga tetap bohong. Ucapannya tetap nyelekit, tetap melakukan ghibah, perbuatannya juga tetap menyebalkan. Maka saum yang berupa meninggalkan makan dan minum yang dilakukan oleh orang itu tidak dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti tidak diterima. Karena apa? Karena bertentangan dengan esensi ketakwaan. Takwa itu menjauhi semua perbuatan dosa. Semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilatih sejak saumnya. Sejak saum, ya saum secara fisik, ya saum secara psikis, secara batin, jiwanya juga saum. Seluruh indranya saum, mulutnya saum, matanya saum, telinganya saum, seluruh tingkah lakunya saum. Dilatih begitu satu bulan usai berlalu, itu sudah berurat akar, sudah mendarah daging, sudah jadi akhlak, sudah jadi tabiat. Seusai saum, dia terbiasa dengan memelihara seluruh anggota badan, indera dan usapannya dari semua yang Allah haramkan. Itu hakikat dari ketakwaan. Inilah rukun Islam yang keempat. Kelima, wa dalilul hajj. Qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil wajibnya haji adalah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang menyatakan Allah telah mewajibkan bagi manusia haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu di jalannya. Dan siapa orang yang kufur, kufur terhadap perintah haji, tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dan membutuhkan apapun dari alam ini. Ini ayat tentang wajibnya haji. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah, yang menjadi dalil perintah wajibnya haji. Tapi Allah memberikan sebuah pengecualian, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu di jalannya. Dan menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhaji, tidak ada kewajiban haji. Mampu dari segala segi. Dari segi finansial, dia memiliki biaya untuk itu. Minimal 40 juta untuk orang Indonesia pada zaman sekarang ini. Itu sudah pas-pasan itu. Mampu dari segi itu. Kedua, mampu dari segi kesehatan. Tidak sedang sakit. Tidak sedang hamil tua. Dan yang lain-lainnya. Ketiga, mampu juga dari segi keamanan. Keamanan di dalam negeri kita. Keamanan di jalan. Keamanan di sana. Di tempat hajinya. Dan seterusnya. Pokoknya dari semua sisi mampu, maka dia wajib haji. Kalau salah satu di antara hal-hal tadi tidak terpenuhi, uang ada umpamanya. Keadaan negara di jalan sampai di sini aman, tapi sakit. Yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan semua ibadah haji. Maka kita tidak wajib. Pokoknya kalau tidak mampu, maka lepaslah kita dari kewajiban itu. Firman Allah yang menyatakan di akhir ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang kufur? Maksudnya kufur di sini adalah tidak melaksanakan kewajiban haji ini. Maka Allah menyatakan Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Hadis ini menjadi dalil bahwa meninggalkan haji, tidak melaksanakan haji, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, berarti orang ini sudah terjerumus ke dalam kekufuran. Berdasarkan firman Allah, wa man kafara, siapa orang yang kufur. Tapi kufur di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Makna dari kufur kecil adalah kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini berdasarkan beberapa dalil lain. Di antara dalil tersebut adalah ucapan Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an yang menyatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus salah. Adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sebuah amalan apapun yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir selain sholat. Jadi para sahabat hanya mencat kafir kepada orang yang meninggalkan sholat. Adapun selain sholat kalau ditinggalkan dan dia masih meyakini kewajiban dari amalan tersebut seperti haji, dia tidak laksanakan. Tapi dia meyakini dan mengakui kewajiban hajinya, maka dia tidak terjerumus ke dalam kafir besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Sungguh banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, sebuah perbuatan yang wajib yang apabila ditinggalkan kufur, atau sebuah perbuatan yang haram yang apabila dilakukan disebut kufur. Tapi kufur di sana itu maknanya adalah kufur kecil. Seperti contoh dalam Al-Quranul Karim. Ikhtilaf dan tafarruq. Perbedaan pendapat dan berpecah belah antar sesama muslim. Oleh Allah disebut kufur. Lihat surah Ali Imran. Allah menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang berikhtilaf dan berpecah belah setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang terang. Lalu ayat selanjutnya Allah menyatakan akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian akan kufur dengan semua perbuatan itu setelah kalian iman? Ikhtilaf dan tafarruq kufur menurut Al-Quran. Apalagi sampai bunuh-bunuhan dengan sama muslim oleh hadis disebut kufur. Kata hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sibabul muslim sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim adalah fasik. Dan membunuhnya lah kafir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, La tarji'u ba'di kuffaran, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Artinya saling bunuh. Jadi menurut hadis, menurut ayat, bertengkar apalagi bunuh-bunuhan dengan sama muslim disebut kufur. Tapi di ayat Al-Quran pula surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, kalau berperang pasti bunuh-bunuhan. Maka damaikan di antara mereka. Walaupun bunuh-bunuhan perang oleh Allah masih disebut dua kelompok mukmin, tidak disebut dua kelompok kafir, enggak. Oleh karena itulah maka lafaz kufur dalam ayat, lafaz kufur dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan maknanya lah kufur kecil. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Demikian juga lafaz-lafaz kufur lain dalam ayat-ayat lain karena suatu perbuatan tertentu. Seperti Al-Ma'idah. Lihat, menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan, yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Lihat kafir di sini, apa kafir besar, apa kafir kecil. Sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana orang yang tidak melakukan haji juga disebut, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sebagaimana orang yang juga tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat karuniaku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat, kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat. Dan ini juga disebut kufur, tapi kufur kecil. Kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Oleh karena itulah maka para ulama demikian jeli, demikian rinci memadukan semua dalil dalam semua ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah itu sehingga berkesimpulan satu sama lain antara dalil-dalil itu tidak saling berbenturan dan tidak saling bertubrukan tetapi diletakkan pada tempatnya masing-masing dengan makna yang klop proporsional sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan rukun Islam yang 5 sejak mulai dari 2 kalimat syahadat sampai salat, zakat, saum dan yang terakhir barusan haji. Selesai penjelasan itu dan selesai pula penjelasan kita tentang tingkatan agama yang pertama. Sebagaimana sudah kita jelaskan, agama ini ada tiga tingkatan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Berdasarkan hadis Jibril yang sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan ini, dan kita baru menyelesaikan tingkatan agama yang pertama yaitu Islam dengan lima rukun yang sudah dijelaskan secara ringkas tadi. Insya Allah pada Jumat yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan meneruskan penjelasan kepada bab iman beserta rukun-rukunnya. Tapi untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Demikian ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja, sesi materi dari pembahasan kitab Al-Furuz Salasa. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan mengangkat pertanyaan Anda yang datang dari pesan singkat. Yang pertama dari Saudara Eko di Ragunan, Jakarta Selatan, Ustaz. Kita angkat. Barakallahu fikum ya Ustaz. Sebagian saudara kita mengaku mencintai Rasulullah dan selalu mengucapkan kalimat syahadat di setiap salatnya. Tetapi apakah yang menyebabkan mereka selalu melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang telah tetap dan telah kita ketahui bersama? Apakah hal yang mendorong semua itu terjadi? Demikian Ustaz. Iya. Banyak kaum muslimin yang mengklaim atau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang muslim kalau ditanya cinta enggak kepada Rasulullah SAW, pasti seluruhnya jawabnya cinta. Tapi orang mengaplikasikan kecintaan ini dengan cara yang beragam. Salah satunya adalah dengan cara mereka banyak mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dengan kata lain amalan-amalan bid'ah. Sementara amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah ditinggalkan. Apa penyebabnya? Penyebab terbesar adalah ketidaktahuan, ketiadaan ilmu dia tentang masalah ini. Pertama, ketidaktahuan dia tentang bagaimana cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ini yang pertama. Sehingga banyak orang beranggapan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Terserah apakah solawatnya itu benar dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Pokoknya banyak solawat. Ada juga dengan orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengkultuskan beliau, mendudukan beliau pada posisi yang sebenarnya tidak berhak beliau ditudukan pada posisi itu, yaitu pada posisi yang sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara berdoa kepada Rasul yang sudah meninggal. Wahai Rasulullah, beri saya rizki, lapangkan, usaha saya lancarkan, dan seterusnya. Dia menganggap itu adalah wujud kecintaan dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia beranggapan begitu? Karena tidak tahu. Karena bodoh. Karena tidak adanya ilmu yang benar tentang bagaimana cara mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan ada 4 poin cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah melaksanakan semua perintah beliau. Dan ini dituntut ilmu, karena untuk bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah beliau, kita harus tahu dulu kan apa saja perintah beliau. Baik perintah yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Seluruh sunnah beliau itu apa saja? Untuk mengetahui hal itu kan dibutuhkan ilmu ya. Maka orang yang mencintai sunnah, yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan belajar ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW. Kalau enggak belajar, diragukan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW itu benar atau tidak. Jadi pertama, mengikuti semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya. Ini juga butuh ilmu. Ketiga, mempercayai seluruh informasi yang beliau sampaikan, baik informasi itu masuk akal atau tidak, atau informasi itu tersaksikan atau tidak. Pokoknya asal itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya. Dan banyak apa yang beliau lakukan tidak masuk akal. Atau umpamanya tidak tersaksikan sekarang seperti tanda-tanda kiamat. Bahwa nanti ada binatang yang berbicara kepada manusia. Bahwa nanti akan turun Nabiullah Isa alaihissalam. Bahwa nanti akan muncul Dajjal. Bahwa nanti akan keluar Imam Mahdi. Itu didasarkan pada hadis-hadis yang sahih dari mulut suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu belum tersaksikan. Terkadang tidak masuk akal. Seperti Dajjal umpamanya. Hari pertama keluarnya Dajjal lamanya sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan sepekan. Hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa. Terus air tidak ada, kelaparan di mana-mana. Orang-orang muslim cukup dengan tasbih, tahmid dan takbir kenyang mereka. Ini kan tidak masuk akal. Tapi karena itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, wajib kita percayai. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan yang keempat tadi, cara mencintai Rasulullah SAW adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau ajarkan. Nah itu cara mencintai yang benar. Kalau ternyata ada orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan cara yang tidak seperti itu, dia melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bahkan yang dicontohkan oleh Nabi ditinggalkan begitu saja, tapi dia masih mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW, maka pertama, pengakuannya itu tertolak. Yang kedua, penyebab utama adalah karena kebodohan. Sebuah syair menyatakan, kullun yadda'i waslan billaila walaila lam tuqir lahum bikadha. Semua orang mengaku menjadi kekasih Laila, tapi Laila tidak mengakuinya sama sekali, memiliki hubungan dengan mereka. Semua orang boleh mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi apakah Rasul nanti mengakui dan Allah juga memberikan penilaian yang benar terhadap kecintaannya? Dilihat dari aplikasi kecintaan dia kepada Rasul itu kayak apa. Kalau aplikasinya benar, maka benar. Kalau aplikasinya salah, maka kecintaannya tertolak, tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kunci utama untuk bisa mengikuti sunnah Rasul adalah ilmu dan ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kami angkat masih dari pesan singkat, ada pertanyaan Umur Rahmah di Ciracas dan Bapak Hartono di Bekasi. Yang pertanyaannya, barakallahu fikum, Ustadz, berkaitan antara perintah sholat dengan adanya Isra Mi'raj, Ustadz, apakah hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga sholat diwajibkan ketika terjadinya Isra Mi'raj? Demikian, Ustadz. Iya. Salah satu hikmahnya apa? Sholat ini diwajibkannya tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam, tapi langsung Nabi dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa sholat ini amat sangat super penting, melebihi kadar kepentingan ibadah-ibadah yang lainnya selain dua kalimat syahadat. Sampai saking pentingnya, perintah sholat ini tidak Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, tapi langsung dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mengiringi peristiwa besar yang dahsyat luar biasa itu. Nabi SAW pun mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi SAW melihat surga. Nabi SAW juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu dalam surah An-Najm tentang apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj di sidratul muntaha. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, yaitu di sidratul muntaha, di sisinya ada surga ma'wa, dan seterusnya dan seterusnya, keajaiban luar biasa di sana. Itu semua peristiwa-peristiwa dahsyat adalah hal-hal yang mengiringi diperintahkannya atau turunnya perintah kewajiban sholat, yang menunjukkan bahwa sholat ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang dikatakan oleh Nabi SAW pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Seseorang yang apabila meninggalkannya menyebabkan pelakunya kafir, terlepas dari ikhtilaf para ulama kafir besar ataupun kafir kecil. Tapi yang jelas seperti hadis tadi dari Abdullah bin Syafiq, para sahabat tidaklah berpandangan terhadap semua sesuatu amalan apapun yang meninggalkannya adalah kufur selain sholat. Kalau ditinggalkan kufur dia. Oleh karena itulah, maka salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang melahirkan kewajiban sholat adalah betapa amat sangat pentingnya sholat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Melalaikannya berarti melalaikan sebuah ibadah yang dahsyat dan agung. Saking dahsyat dan agungnya, Allah memanggil Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj untuk menerima perintah agung dan dahsyat ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Prof. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat. Barakallahu fikum ya Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi dengan adanya sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya? Demikian. Iya, ini fenomena yang sudah muncul sejak berabad-abad yang lalu, sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, sejak para sahabat masih ada sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan pernah musnah. Sekalipun demikian, kita tetap harus mendakwahi mereka. Jadi munculnya pemikiran pengkafiran kepada muslim yang lain ini berawal ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup dan para sahabat yang lainnya. Ketika Ali berperang dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka terjadi gencatan senjata berupa diutusnya seorang utusan dari masing-masing pihak. Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Lalu berembuklah kedua-duanya. Dan putusan ditetapkan oleh dua orang ini. Sekelompok pendukung Ali tidak setuju terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa Muawiyah itu harus digempur habis-habisan berdasarkan hukum Allah. Tapi ternyata Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, kepada Abu Musa dan Amr bin As. Maka berdasarkan ayat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir. Maka sekelompok pengikut Ali kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Berdasarkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, kafir. Ali dan Muawiyah menetapkan hukum berdasarkan Abu Musa dan Amr bin As. Kufurlah kedua-duanya. Lalu kelompok ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Keluar dalam bahasa Arab disebut kharaja. Orang yang keluar kharij, jamaknya khawarij. Maka dikenalah mereka dengan sebutan khawarij. Orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Awalnya demikian. Mereka kemudian menetap di sebuah desa yang namanya Haruro. Makanya mereka kadang-kadang disebut kelompok Haruriyah. Awalnya dari sana. Oleh karena itulah, maka setiap orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam hal apapun, dikafirkan oleh mereka. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki ilmu yang amat minim, dan keminiman ilmunya mereka gunakan untuk memahami Al-Quran dan menerapkannya sekaligus. Mereka lupa bahwa Ali dan para sahabat lainnya itu jauh lebih paham tentang Al-Quran. Muawiyah dan pengikutnya, sahabat-sahabat yang mendukungnya, jauh lebih paham tentang Al-Quran. Mereka tidak mungkin bertindak sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lupa bahwa Ali itu juga paham hafal ayat tersebut. Tetapi Ali, Muawiyah dan para pendukungnya memiliki pemahaman yang berbeda dengan kelompok Khawarij tadi. Akhirnya bermula dari hal itu, lalu berkembanglah pemikiran mereka dengan mengatakan semua orang yang berdosa besar berarti sudah menyimpang dari hukum Allah, berarti mereka kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, halal juga hartanya. Boleh dibunuh, boleh dirampok. Baik dibunuhnya dengan cara oleh pedang, oleh pisau, maupun oleh zaman sekarang oleh bom. Itulah kelompok Khawarij yang menghalalkan darah sesama saudaranya hanya karena mereka itu dianggap tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam satu segi atau dalam beberapa segi. Kufurlah mereka, kufur juga orang-orang yang mendukungnya, kufur juga orang-orang yang tidak mengkafirkannya. Mereka memiliki kaidah man lam yukafiril kafir fahuwa kafir wa man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Dan siapa orang yang ragu-ragu kepada kekafiran orang kafir, dia pun kafir. Bayangkan, selain dirinya jadi kafir. Selain kelompoknya jadi kafir. Kalau kafir, boleh dirampok, boleh dibunuh, boleh dirampas. Dan itu dianggap sebagai jihad, sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang bernilai amat sangat tinggi. Makanya mereka walaupun mengadakan pemboman, mengadakan pembunuhan di sana sini, mereka merasa itu jihad fisabilillah. Mati dalam hal itu syahid, kata mereka. Ini kekeliruan, dan kekeliruan seperti itu muncul sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, Ali pernah ditawari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Diizinkan oleh Ali. Lalu oleh Ibnu Abbas didatangi. Lalu terjadi dialog. Setelah dialog, 2/3 dari kelompok Khawarij tobat, rujuk kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. 1/3 tetap ngeyel. Bahasa Sundanya merkedeweng. Kekeh petekeh. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, bibit-bibit Khawarij sejak saat itu terus bermunculan sampai kepada zaman kita sekarang. Oleh karena itulah, maka mereka dengan kekeliruan pemahamannya begitu merajalela berbuat, dan sekalipun dicela di sana sini oleh semua pihak, korban berjatuhan dengan amat sangat menyedihkan, mengerikan, dan amat sangat kasihan kita untuk menyaksikan dan melihatnya, mereka tetap merasa itulah jihad. Itu disebabkan karena kekeliruan tadi, kekeliruan dalam memahami nas-nas ayat Al-Qur'anul Karim. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebisa mungkin mendakwahi mereka, membuka ruang dialog dengan mereka. Karena mereka ini tidak bisa diberantas secara fisik. Gak bisa terorisme diberantas oleh teror juga gitu. Secara fisik pokoknya berantas, tangkepi, hancurkan. Enggak, mereka akan bermunculan kembali, akan bermunculan kembali. Bahkan akan lebih gencar lagi. Cara yang paling efektif adalah diluruskan pemahamannya. Diajak dialog. Oleh karena itu pemerintah untuk bisa berantas aksi terorisme itu tidak hanya melibatkan militer semata-mata, tapi melibatkan para ulama untuk membuka dialog dengan mereka, meluruskan pemahaman mereka. Dan ulama yang diturunkan bukanlah ulama-ulama yang tidak diakui keilmuannya oleh mereka. Orang-orang majelis ulama, orang-orang da'i-da'i kondang dan beken, itu diketawain oleh mereka. Tapi orang-orang yang mereka akui keulamaannya, lalu ajaklah dialog, luruskan pemahaman. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka rujuk, tobat, dan meninggalkan pemahamannya. Otomatis dengan sendirinya aksi terorisme ini akan berkurang, bahkan hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan terus lagi, Fawaz. Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat datang dari Pak Nur Hadi di Depok. Ustaz barakallahu fikum, sebagian dari kaum muslimin yang terpelajar yang juga mendapatkan ilmu dari Timur Tengah berpendapat bahwasannya dibolehkan bertawasul kepada roh-roh dan roh-roh orang alim dan roh dari para rasul. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimanakah menjelaskan kepada khususnya keluarga kami yang awam mengenai pemahaman tawasul yang disyariatkan oleh Islam yang sebenarnya, demikian Ustaz. Iya, ada orang-orang lulusan Timur Tengah yang berkeyakinan bolehnya tawasul kepada roh-roh baik para nabi ataupun para wali. Pertama, kita harus merinci yang dimaksud Timur Tengah itu daerah mana, tokohnya siapa. Kita tahu Abu Jahal juga dulu dari Timur Tengah, dari Mekah. Kita tahu Abdullah bin Ubay juga dari Timur Tengah, dari Madinah. Tapi Abu Jahal kafir, Abdullah bin Ubay munafik. Demikian juga tidak semua yang bersumber, yang berasal dari kota Mekah atau Madinah itu adalah diyakini lurus akidahnya. Kita tahu ada tokoh sufi yang mengajarkan perbuatan-perbuatan karena keyakinan-keyakinan yang penuh syirik dan bid'ah. Itu juga di Mekah yang baru kemarin-kemarin ini meninggal gitu ya. Kemudian Timur Tengah juga bukan sekedar Mekah dan Madinah. Mesir juga termasuk Timur Tengah. Demikian juga negara-negara lain yang juga banyak menjadi sumber-sumber keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi bukan Timur Tengahnya yang kita lihat ya, tapi kita tilik keyakinan, pemahaman dan pendapatnya. Adapun tentang masalah tawassul, tawassul dibolehkan kepada 3 poin. Pertama, kepada Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Allah memiliki Asmaul Husna, maka silakan kamu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Ghafur Rahim, beri saya rizki umpama. Itu tawassul kepada Asmaul Husna dan itu boleh diperintahkan dan bernilai ibadah. Kedua, boleh bertawassul kepada iman dan amal ibadah yang kita lakukan. Seperti Rabbana dalam salah satu ayat, Innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Ya Allah, sungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru agar kami beriman kepada Allah, maka kami pun beriman kepada Engkau. Ya Allah, dengan keimanan kami itu ampuni dosa-dosa kami. Kita bertawassul kepada keimanan. Umpamanya tadi malam kita tahajud dengan khusyuk dan rasanya berkualitas. Selesai tahajud kita berdoa, Ya Allah, seandainya tahajud saya tadi merupakan ibadah yang makbul di sisimu, Ya Allah, dengan tahajud itu maka berilah saya rizki, berilah saya jodoh, atau yang sejenisnya. Itu tawassul kepada amal soleh kita sendiri dan itu dibolehkan. Habis ngaji sekarang umpamanya, kita mendengar kajian ini dan kita merasakan ini ibadah yang luar biasa hebat. Selesai beres kajian kita berdoa, Ya Allah, seandainya pengajian yang baru saja saya dengar ini merupakan ibadah yang makbul di sisimu, Ya Allah, dengan pengajian tersebut, Ya Allah, maka minta apa saja kepada Allah. Itu tawassul kepada amal soleh kita sendiri dan itu boleh. Dalilnya adalah tentang tiga orang kata Rasulullah SAW yang terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup batu, tidak bisa dibuka. Lalu tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh mereka masing-masing, akhirnya terbukalah pintu gua tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh bertawasul kepada orang yang masih hidup. Dalam arti, kita minta didoakan kepada orang itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dengan ciri-ciri begini, begini, begini. Berdirilah seorang sahabat namanya Ukasyah. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ukasyah. Ini menunjukkan tawasul kepada Rasulullah SAW yang waktu itu masih hidup. Tapi setelah Nabi meninggal, para sahabat tidak lantas datang ke kuburannya bertawasul ke kuburan Nabi, enggak. Tapi mereka bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang waktu itu masih hidup. Umar menyatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul melalui Rasulmu. Setelah beliau wafat, kami bertawasul melalui paman Nabimu, yaitu Abbas. Lalu diturunkanlah hujan karena doa Umar yang bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Nah, ini kepada orang yang masih hidup boleh. Umpama kita mengetahui ada seorang yang soleh, berilmu, ahli ibadah, akhlaknya bagus, kayaknya doanya makbul. Boleh kita datang kepadanya untuk minta didoakan kepada orang itu. Itu dibolehkan. Itulah tiga tawasul yang boleh. Selain tiga itu, maka tidak boleh lagi ada tawasul. Begitulah penjelasan tentang tawasul secara ringkas. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Insya Allah. Jazakallah khairan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.